السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، ونمدها برحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة صحابي عن عمرو بن عون، وهو حديث بني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجديتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتكم، أو كما قال، حديث صحيح رواية إمام مسلم. daripada عمرو بن عون، yang dia adalah satu orang kepercayaan di sisi Bani Amir bin Luhai. Dan dia adalah salah seorang daripada yang ikut perang Badar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amru bin Auf menceritakan, kata dia, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke negeri Bahrain. Dan Abu Ubaidah ni orang hebat. Dia bukan orang biasa. Hebat dia ni sehingga apabila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia sama kuat dengan nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk dipilih menjadi khalifah ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kuat dia macam tu. Bila Nabi wafat, ada beberapa nama yang dicadangkan untuk ganti Nabi menjadi pemimpin kepada orang Islam seluruhnya. Antara banyak-banyak nama ni, nama yang kuat ialah nama Sayyidina Abu Bakar dengan nama dia, nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan kuatnya Abu Ubaidah Al-Jarrah ni sampai Sayyidina Umar Al-Khattab pernah satu hari waktu dia duduk di dalam sebuah rumah sama dengan beberapa orang sahabat, Sayyidina Umar tanya kepada sahabat-sahabat ni. Sayyidina Umar kata, kalaulah sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat hangpa satu peluang, satu masa yang masa tu mustajab doa, hangpa minta apa pun Tuhan bagi, hangpa nak minta apa? Sahabat-sahabat yang duk ada Sayyidina Umar ni ada yang kata, kalau sekiranya Allah bagi dekat aku peluang tu, masa mustajab doa, aku nak supaya rumah kita duduk-duduk lah ni dipenuhi dengan intan berlian. Aku nak gunakan intan berlian yang Allah bagi ni untuk Islam. Seorang lagi kata, kalau Allah bagi dekat aku masa mustajab doa, aku nak minta dekat Allah biar rumah kita duduk ni penuh dengan mai perak. Aku nak guna mai perak tu untuk Islam. Macam-macam orang, macam-macam jawapan. Kemudian orang tanya Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kalau kamu, sekiranya kamu Allah bagi peluang untuk minta, apa yang kamu minta Allah akan makbul, kamu nak minta apa? Umar kata apa? Dia kata, aku tak mau semua yang aku minta tadi. Intan berlian, mai perak, nak kutip dana untuk nak bagi naik Islam ni aku tak mau. Aku cuma perlu orang-orang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia sebut. Bagi mai orang yang macam Abu Ubaidah Al-Jarrah dekat aku cukup. Aku tidak perlu intan berlian, aku tidak perlu mai perak. Aku perlu orang macam ni untuk bantu aku nak angkat Islam letak di tempatnya. Ini hebat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka apabila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia cukup kuat. Hampir-hampir sama kuat dengan nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk ditabalkan sebagai khalifah pertama selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar Al-Khattab terus suar tangan dekat Sayyidina Abu Bakar. Umar orang yang pertama bai'ah bagi tahsiah kepada Sayyidina Abu Bakar, supaya Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Maka semua orang pun turun apabila Umar buat macam tu. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni orang hebat. Hadis yang kita baca malam ni, Nabi SAW telah melantik dia untuk dihantar ke Bahrain untuk nak kutip jizyah daripada penduduk Bahrain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salihun ahli al-Bahrain. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu perjanjian damai dengan penduduk Bahrain. Wa amara alaihim al-Ala bin al-Hadrami. Dan Nabi lantik satu orang yang bernama al-Ala bin al-Hadrami, lantik dia untuk menjadi ketua di Bahrain. Jadi Abu Ubaidah al-Jarrah dihantar pergi jumpa dengan al-Ala ni dan kutip jizyah untuk bawa balik mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadima Abu Ubaidah bimalin min al-Bahrain. Dia tu buat kerja dia, dia pergi ke Bahrain kutip duit yang Nabi suruh kutip, cukai jizyah ni, bawa balik sampai di Madinah, sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'at al-Ansar bihudumi Abi Ubaidah. Dengar orang-orang yang duduk ni Madinah ni, kata Abu Ubaidah sudah balik. Dan balik dia ni, balik bawa harta, bawa duit jizyah yang dikutip di Bahrain. Fawafau salat al-fajri ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka esok pagi waktu sembahyang subuh, penuh sesak masjid, patut main sembahyang. Ni nakai, ni kata nakai. Macam kita belum puasa. Dah puasa ni, pada kata malam ni moreh si daging penuh masjid. Tengok malam ni orang korang ni, apa-apa korang ni. Cuma malam ni bubur spring. Yalah. Bubur kacang. Bubur kacang dia macam bubur spring. Bila balik dia melantun dia macam spring. Bubur spring, korang. Dua sok dia tinggal. Kan? Nakai ni daripada zaman dulu. Zaman Nabi dah ada dah nakai. Apabila dia dengar kata Abu Ubaidah Al-Jarrah balik daripada Bahrain, bawa balik duit, bawa balik harta, bawa balik jizyah yang dikutip di Bahrain, esok sembahyang subuh penuh, dia kata. fawafau salat al-fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka benuhlah pakat mai sembahyang fajar, sembahyang subuh esoknya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lah. Habis sembahyang Nabi beralih mengadap makmum ni. Bila Nabi beralih aja, fata'arradu lah, pakat apa mai duduk rapat dengan Nabi. Nak boleh duit raya. Bakat apa mai rapat dengan Nabi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Nabi senyum bila tengok kelaku dia. Nabi orang bijak tuan-tuan, orang cerdik. Dia tengok tu dia tahu dah nakal perempuan ni. Selalu sembahyang subuh tak ramai lagu ni. Hari ni ramai. Tengok pasal apa ramai, Nabi tahu dah. Fatabassama Rasulullah, maka senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum, apabila tengok kelaku depa ni. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, Nabi kata, azunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-bahrain. Nabi kata, kalau tak silap aku, hampa semua tahu kot, kata Abu Ubaidah dah balik main dan dia balik harta sikit. Betul tak betul? Nabi tanya mereka. Faqalu ajal ya Rasulullah. Mereka kata betul. Betul kan? Dengar berita kata balik betul itu yang main tu. Kau ada nak boleh sedikit ke apa kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Nabi kata fa'abshiru wa amilu ma yasruhum. Nabi kata bergembira lah apa. Pasal tak lagi aku nak pergi. Kalau hampa main ni, dia antara tujuan dia, selain daripada main nak berjemaah semayang sama dengan aku, selain daripada tu kerana aku boleh dorong sikit, fa'abishiru, maka berseronoklah hampa, bergembiralah, tak lagi aku bagi, Nabi kata. Tapi, wa'amilu ma yasurukum, Nabi kata renung-renungkanlah apa benda yang menggembirakan kamu ni. Aku bagi, Nabi kata, tak lagi aku bagi. Tapi, fikir-fikirkanlah. Benda yang hampa seronok ni apa? Nabi kata. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Nabi kata, demi Allah, aku tak takut hampa jadi miskin. Nabi kata, fawallahi, demi Allah, sekali-kali aku ni tidak takut mal faqra akhsha alaikum. Aku tak takut kalau hampa jadi miskin, hampa jadi susah. Aku tak takut kalau hampa miskin. Walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum. Tapi yang aku takutnya ialah kalau Allah Taala buka dunia bagi ke hamba. Hak tu aku takut. Nabi ni. Kalau hamba jadi miskin aku tak takut, sebab kebanyakan manusia tahan dengan kesusahan. Kebanyakan manusia dia tahan dengan ujian kepayahan. Kebanyakan manusia dia tahan dengan ujian sakit. Tapi tak ramai manusia tahan dengan ujian nikmat. Nabi kata, aku tak takut kalau Allah bagi hampa susah. Lagi susah lagi hampa ingat dekat Allah. Aku tak takut kalau Allah uji hampa dengan ujian sakit. Pasal sakit hampa lagi ingat pada Allah. Tapi aku takut ni kalau Allah buka dekat hampa kemewahan atas dunia ni, bagi hampa nampak mewah depan mata. Ketika itu aku takut. Takut hampa lupa diri dengan kemewahan tu. Kama busifat ala man kana qablakum. Seperti mana Allah pernah buka kemewahan kepada umat sebelum hamba. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fakat berebut-rebut. Piduk cekuk, piduk cekau, piduk ambil kemewahan harta benda ni. Sampai dia buang habis ugama, pergi tepi semua. Watuhlikakum kama ahlakatum. Jahannam lebah. Seperti mana hamba boleh jahannam dengan ujian kemewahan ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni kita kena ambil ingat. Satu apa dia? Kesimpulan dia. Kebendaan, kesenangan, kemewahan ni kebanyakan manusia mahu. Tak boleh nafi. Yang kata kemewahan, kebendaan, kesenangan, duit ringgit ni kebanyakan manusia mahu. Daripada orang biasa sampailah kepada alim ulama, tok-tok guru mau dengan duit ringgit ni. Mau. Tapi Nabi pesan apa? Nabi pesan hati-hati dengan kemewahan ini. Takut-takut kemewahan ini merosakkan agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar daripada hadis yang kita baca pada malam ini insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15. pengumuman kereta TAH 970 tutup lampu. Lampu tak katuk. Takut tak, tak dapat sok pertama. Kan? TAH 970 tolong tutup lampu. Baharul Mazi jilid 15. Muka surat 164. Muka surat 164 kita masuk bab ma jaa fil a'immatil mudhillin. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan imam-imam ataupun pemimpin ataupun ketua-ketua negeri yang menyesatkan. Tajuk yang kita nak baca malam ni ialah hati-hati dengan pemerintah, dengan pemimpin yang mereka ni sesat tapi dia nak sesatkan orang lain pula, nak bagi pekat-pekat turut dia sama-sama sesat. Ketahuilah saudaraku, bermula dikehendaki dengan imam di sini ialah raja-raja besar dan khalifah dan sultan dan lain-lain lagi, ketua lah. Maksudnya yang dimaksudkan dengan al-a'immah ini ialah orang yang jadi ketua negeri. Itu dia. Apabila mereka itu jahil akan segala hukum syarak serta menurut dan membetulkan fikiran sendiri sahaja dan meninggalkan segala ulama yang besar-besar. Ha, ini takut dia. Takut dia apabila pemimpin, apabila orang yang ditabal menjadi ketua bagi sesebuah negeri atau sesebuah negara tu jahil, tak reti orang. Sudahlah dia jahil, dia tidak mengambil alim ulama yang ikhlas, yang muktabar ini sebagai penasihat. Bahkan dia memusuhi pula alim ulama yang muktabar. Ketika itu, jahannam ambil. Satu, dia jahil. Satulah, kita tak boleh ikut dia, dia jahil. Kalau dia jahil, dia mau berguru dengan orang-orang alim yang ikhlas. Sekurang-kurangnya adalah satu penyelamat bagi dia. Ini sudahlah dia jadi ketua, dia jahil, dia memusuhi pula dengan ulama yang muktabar. Ketika itulah jadi yang kata al-a'immah al-mudhillin ini. Jadilah ketua-ketua negeri yang mereka ini sesat dan menyesatkan. Baik. Dia kata maka mereka itulah yang sangat-sangat ditakuti. Takut. Dia kata pasal apa? Pasal dia ada sultan. Pasal dia ada kuasa. Kalau dia jahil, dia guna kuasa dia dengan cara tak betul. Dia paksa orang suruh buat benda maksiat lingkup satu negeri. Ini yang dia kata takut. Kerana raja besar dan sultan dan khalifah dan pemimpin-pemimpin yang berfikiran sendiri serta jahil itu dan meninggalkan akan ulama yang muktabar itu, sangatlah besar bahayanya terhadap agama dan terhadap maslahat am daripadanya. Bahaya dia cukup besar. Pasal apa? Pasal dia gelong seorang tak apa. Dia nak pergi gelong semua orang. Saya baru ni hantar SMS dekat apa nama yang berhormat Menteri Agama kita Datuk Jamil Khair. Wah, oh, Ustaz Mohyan, budak Maktab Mahmud dulu, Menteri yang bertanggungjawab hal ehwal agama. Apabila kerajaan buat keputusan kata Hari Pahlawan tidak lagi disambut di tubuh negara, fatwa dah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dah berapa tahun dulu, dah lama dah, tapi tidak dipatuhi. Baru ni lah baru dipatuhi, lepas ni sambutan Hari Pahlawan tak ada dah disembah tugu negara ni, dibuat di satu dataran yang tak ada patung-patung dan buat cara Islam elok, baca doa apa semua elok. Saya tak ada SMS tahniah dekat dia. Saya kata setidak-tidaknya masa Datuk jadi menteri ada satu perubahan, Datuk menyelamatkan daripada benda-benda yang tak elok macam ni. Dia jawab balik SMS. Menteri jawab okey. Eh? Jawab balik SMS. Dia kata terima kasih, tolong doa dekat anak. Dia tulis dulu. Saya jawab balik kat dia. Saya kata akan terus berdoa selagi Datuk di atas jalan kebenaran. Bagi kat dia. Kenalah tuan-tuan. Satu benda baik dia buat kena ada support. Kena ada support daripada kita. Kita tunjuk kata satu benda dia buat tu kita support dia. Sebab benda tu benda baik. Benda yang dia buat tu benda bagus. Bagi satu sokongan kepada dia. Dia pun terima kasih. Dia kata tolong doa kat dia. Bila kita tolong doa dia, kita tahulah kata susah duduk kampung tu. Susah duduk kampung tu. Nak panjang kita demo ini. Ini panjang. Baik. Dia kata dan mereka itulah yang disebutkan dan yang diisyaratkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam-imam yang menyesatkan. Ha, pemimpin yang jahil, yang tak tahu agama, yang tak mau nak berkawan dengan alim ulama yang baik-baik, maka depa ni bahaya, dia kata. Maka sangatlah ditakuti di atas umat Muhammad itu oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi takut. Nabi takut, takut satu hari mai pemimpin macam ni, pemimpin yang tak erti agama dan memusuhi orang agama. Oh, Nabi takut keadaan ni. Kerana dengan senang jua mereka itu boleh menyesatkan orang ramai. Maka hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia An Tauban radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Tauban radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya tanya, aku takut sehabis-habis takut atas umat aku akan imam-imam, yakni raja-raja besar dan sultan-sultan yang menyesatkan orang, maka dapat bahaya besar orang-orang itu dengan sebabnya. Itu hadisnya. Nabi sebut terang-terang. Nabi kata aku takut pokok satu hari mai pemimpin macam ni, pemimpin yang dia sesat, dia menyesatkan rakyat. Nabi kata aku takut keadaan ini, takut pokok berlaku. Baik, masalah raja-raja besar dan sultan dan pemerintah yang menyesatkan seperti barang yang berlaku pada masa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala anhu. Tak tanda jadi huru-hara dan jadi gempak pada perkara masalah Quran itu. Adakah Quran itu qadim ataupun Quran itu makhluk? Zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia mazhab Hanbali. Pengasas kepada mazhab Hanbali. Kalau kita susun ikut apa seniority, start dengan Imam Abu Hanifah. Lepas itu Imam Malik. Lepas itu Imam Syafi'i. Lepas itu Ahmad bin Hanbal. Dari segi empat mazhab yang besar ni, dia yang last sekali. Dia paling junior. Zaman dia timbul satu masalah. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal ini timbul satu masalah. Masalah dia apa? Khalifah pada masa itu dah dipengaruhi oleh paham Mu'tazilah. Khalifah ni dah kena influence, dah kena pengaruh dengan paham Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah ni dia kata Quran itu tidak qadim, dia kata Quran itu makhluk. Sedangkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah mengatakan Quran itu qadim. Itu cerita. Maka Khalifah ni dia paksa semua ulama yang ada pada zaman dia suruh setuju dengan dia. Suruh beritahu dekat rakyat semua, kata Quran itu makhluk dan tidak qadim. Kacau. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata tak boleh, Quran itu qadim. Mana boleh kata Quran makhluk? Ini isunya. Di sini timbul pertembungannya. Dia kata maka ulama-ulama besar yang mu'tabar, lagi mujtahidin, lagi muhaddithin, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan seperti Imam Syafi'i dan lain-lain lagi mengatakan Quran itu qadim. Imam Syafi'i dan hidup pada zaman itu. Sebab dia urutan dia daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ulama-ulama yang besar, yang mereka ini ulama' mu'tabar, bahkan mereka ini muhaddisin. Tuan-tuan, ulama' mazhab ni semuanya bukan saja mereka ni fuqaha, bahkan mereka juga adalah muhaddisin. Hadis ni bukan dia hafal macam kita hafal sekat-sekat ni, dia hafal daripada awal ni, an siapa, an siapa, an siapa, an siapa, sampai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hafal tu, itu baru satu hadis dia hafal. Dia hafal ribuan hadis tu ada dalam kepala dia. Dia bukan macam orang kita hari ni, dia hebat. Ulama-ulama mazhab ni adalah individu-individu yang cukup hebat. Dari segi keilmuannya, dari segi waraknya, dari segi tawaduknya, dari segi pendiriannya, semua segi mereka ni hebat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasihani mereka dan letak mereka di tempat orang yang baik-baik. Maka pendirian Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i sendiri tetap mengatakan Quran itu qadim. Dan ulama-ulama yang telah disayang oleh khalifah, dia ada juga satu geng lagi ulama juga, tapi ulama yang disayang oleh khalifah dia panggil begitu. Dan ulama-ulama yang disayang oleh khalifah lagi raja besar muslimin mengatakan Quran itu makhluk. Ha, ini hak ulama tak mengampu. Depa ni duk pi kata pula dekat khalifah betul-betul kami sokong kata Quran ni makhluk. Kacau. Imam Ahmad bin Hanbal pun ulama. Imam Syafi'i pun ulama. Ni hak hidup mengampu khalifah ni pun ulama juga. Jadi khalifah ni satu orang yang jahil, yang tak apa nak reti ilmu, dia pun tak faham juga. Ni pun ulama, ni pun ulama. Hak mana satu betul, hak mana satu salah, dia pun. Jadi hak mana yang hidup ampu dia, dia kata hak ni tu ya. Ini situasi yang berlaku macam tu pada zaman itu. Baik. Maka ulama-ulama yang disayang oleh khalifah itu mengatakan Quran itu makhluk. Maka dengan sebab jahil raja besar muslimin itu, lalu cenderung dia kepada ulama yang dikasihnya, maka ia pun memperbuat jalan menggagahi dan memaksa semua orang supaya mengatakan Quran itu makhluk. Maka dia paksa semua orang suruh mengaku kata Quran itu makhluk, sehinggalah sampai paksa itu kepada ulama besar dan ulama kecil. Paksaan itu sampailah kepada semua orang sekali. Sampailah kepada semua orang, tak kira ulama besar, tak kira ulama kecil, tak kira ustaz besar, tak kira ustaz kecil, dia tak kira. Semua orang dipaksa oleh khalifah supaya kata Quran itu makhluk. Sampailah kepada yang alim dan yang jahil, maulah semua sekali mengatakan Quran itu makhluk. Apalagi orang-orang yang lemah hati dan yang kuat takutnya kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta jahilnya. Maka habislah menurut sebagaimana kita raja besar itu. Habis ya? Takut macam-macam, takut tak lagi daripada tukang pergi Sarawak, Sabah ke Sarawak, tukang pergi Sibu ke apa sekali je. Jadi daripada duduk macam ni, lagu ni lah, mau aku kata apa, aku kata senang. Dan dia aku tak mau tukang. Macam tu keadaan sudah jadi, dia kata. Maka jadilah raja besar itu menyesatkan orang dengan senang. Dengan kuasa yang ada kat dia, senang dia sesatkan orang. Hang tak mau ikut kehendak aku? Hang tak mau ikut cakap aku? Hang? Ha, dia tanya, hang, ya leke. Dia panggil dengar-dengar leke. Dia ingat, yang ni pun bagus juga. Dia dapat bulan-bulan ni. Yang ni pun dengan kemudahan tu, kemudahan ni. Yang ni semua kalau hilang boleh leke. Dia kata, lah nak terus saya kata apa? Dia pun kata. Senang, dia tak mau cari masalah. Maka tetapi ulama' yang mujtahid, lagi ulama yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sekali-kali diubahnya sebagaimana ijtihadnya dan apa ada di dalam pengetahuan ilmunya. Ha, jenis ulama yang betul-betul ni, dia duk mengaji daripada mula kenal agama sampai hari ni, benda ni lagu ni. Tu siapa mai duk goyang dia, tu siapa mai duk goncang dia, tu siapa nak mai gempak dia, tu siapa nak mai ugut dia. Dia kata apa hak dia faham selama ni. Dia tak bergenjak daripada pendirian yang dia dah ambil sekian lama. Bahkan berkeras di atas i'tiqadnya dan mengatakan dengan lidahnya bahawa Quran itu qadim. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia orang ternama, ulama yang tersohor pada masa itu. Apabila khalifah paksa, kebanyakan dah tunduk, dia tak mau tunduk. Khalifah panggil dia, apa pendirian hang tentang Quran ini? Dia kata Quran itu qadim. Khalifah kata kat dia, hantar tak kata, aku mau semua orang kata Quran ni makhluk. Dia kata, saya tahu. Habis pasal apa? Hang tetap dengan pendirian yang kata Quran itu qadim. Dia kata, kerana ilmu pengetahuan yang ada dekat saya mengatakan Quran itu qadim, maka saya tetap kata Quran itu qadim. Khalifah kata kat dia, hang tahu tak akibat daripada hang bantah kehendak aku ni? Dia kata, saya tahu. Hang tahu tak apa aku boleh buat ke hang? Itu tuanku saja tahu, saya tak tahu. Habis Allah ni macam mana? Aku bagi peluang dekat hang untuk ubah pendirian. Dia kata, saya tidak akan ubah melainkan pendirian saya satu, bahawa Quran itu qadim. Oh, kacau benda. Ada ada lagi yang macam ni benda? InsyaAllah ada. Allah Subhanahu Wa Taala kata ada ulama macam ni sampai kiamat ada. Tak ramai, tapi ada. Hak dia berdiri atas apa yang Allah kata. Dia tak kira dah yang lain. Sebagaimana berkeras di atas i'tiqad yang demikian itu oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu. Sehinggalah datang titah daripada khalifah raja besar itu. Suruh kurung Ahmad bin Hanbal itu dan dijilkan dia. Khalifah dah habis akal dah. Dia menganggap kata Ahmad bin Hanbal kelem dia. Dia anggap kata Ahmad bin Hanbal nak cabar dia. Padahal orang tua ni tak ada ingat pun nak jalan dia. Tak ada ingat pun nak kabar dia. Dia cuma bercakap benar. Itu saja. Tapi salah faham daripada pihak khalifah ni, atas apa? Atas cucuk-cucuk daripada pengampu-pengampu hadap ada keliling. Maka khalifah mai dengan satu keputusan yang sangat keras, dia kata tangkap Ahmad bin Hanbal, sumbat dia dalam penjara. Maka dia tak boleh dikeluarkan dia, melainkan setelah dia berubah yang tekadnya dan mengatakan Quran itu makhluk. Itu keputusan raja. Khalifah kata apa? Aku tak mau siapa pun bebaskan dia. Sehinggalah dia ubah pendirian dia. Dia kata apa yang aku mahu. Kata Quran itu makhluk. Baik, masalah dia kata. Imam Ahmad bin Hanbal kena dera dalam penjara. Tidak cukup masuk penjara. Kena lagi dalam. Kena lagi dalam tu. Dia kata adalah kena Imam Ahmad bin Hanbal itu masuk jail. Sudah masuk jail. Maka dengan sebab takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab satu ya. Dia takut kat Tuhan. Dia tak takut kepada benda lain. Jail pun jail, dia kata. Lalu, ia deritakan dera di dalam penjara Raja Besar ke Acehnya. Sudah masuk dalam jail, dia dera. Dia sebab pula dia ni. Dia menanggung penderitaan itu. Dengan tidak mahu ia mengatakan Quran itu makhluk. Setelah beberapa lama ia di dalam penjara itu, tidak juga ia mau mengatakan Quran itu makhluk. Lalu datang titah Raja Besar, beri ia makan dengan pukul. Raja kata, kurung saja dia tak berubah pendirian, aku mau sebab dia ni. Mudah-mudahan dia berubah. Yang ni sesah. Sesah dia tulis di sini tuan-tuan. Sesah ni memang leceh lah. Sebab pun tak sakit lah. Sesah. Dia tulis di sini, sin, ha. Okay. Yang ini sesah akan dia dengan rotan pagi dan petang. Pagi sebat, petang sebat. Pagi sebat, petang sebat. Begitulah dia kenal kepada Imam Ahmad bin Hanbal ini. Maka tukang sesah ataupun tukang bunuh orang. Tukang bunuh orang pun mengeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal itu daripada penjara pagi dan petangnya. Dia ni kerja apa? Tukang gantung orang, tukang bunuh orang, tukang sebat orang. Dia ni pun jalankan tugas dia. Maka dipukulnya Imam Ahmad bin Hanbal dan disesahnya dengan rotan di belakang. Kita boleh bayang tak satu orang seumpama Imam Ahmad bin Hanbal boleh kenal macam ni. Yang pencuri, penyamun, penyangak semua tak kenal. Yang dikenal orang macam ni. Itulah nasib yang dilalui oleh ulama-ulama yang hebat-hebat macam Imam Mujtahid ni semua. Nah, maka disesah dia di belakangnya sampai meleleh darah di belakangnya itu, meleleh ikut betisnya. Kena ni berdarah meleleh sampai turun ke betis, dia kata. Dan Imam Ahmad bin Hanbal tanggung derita itu juga, akan dera itu, serta tidak ubah akan yang dekatnya. Demikianlah dia tiap-tiap hari kena bedal dengan rotan itu, tak berubah dia. Dan hal yang demikian itu, banyaklah orang kesian melihatkan hal Ahmad bin Hanbal itu kena bedal setiap-tiap pagi dan setiap petang. Maka banyaklah daripada mereka itu datang menasihatkannya. Orang tak boleh tahan. Orang duk biasa melu berguru kat dia di masjid. Orang kenal dia, satu orang yang macam mana punya warak, punya bagus, punya tawaduk, punya apa. Tiba-tiba hari ini dia kena sebat sampai darah meleleh sampai ke kaki. Orang tak boleh tahan. Ramai yang ambil peluang pergi melawat dia, jumpa dia dalam jil, pergi bercakap kat dia elok-elok. Pergi bercakap kat dia elok-elok. Dia kata, Tuan Imam, Tuan Guru, ikut sajalah. Kekalkan hati kamu dengan keyakinan kamu kepada Allah. Tapi mulut mengaku sudahlah. Jangan kena terang macam ni. Ni, orang pergi jumpa ni tu nasihat dia. Biar Ahmad itu ikut bantah akan Raja Besar itu. Ha? Biar Imam Ahmad bin Hanbal ikut akan titah Raja Besar itu. Dan katalah bahawa Quran itu makhluk. Dia berkata katalah, kata mulut saja, hati tetap dengan pendirian kita. Dia tak mau benda. Kalau tengok balik dalam riwayat lain, dia lagi panjang lagi. Dia kena ni tangan Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah yang memerintah pada masa itu nama Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ni telah dipengaruhi oleh faham Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Cerita dalam riwayat lain lagi dahsyat. Bila sebat dia rang kena belakang, dia kata bismillah. Dia kata. Kena lagi sekali rang, la hawla wa la quwata illa billah. Kena lagi rang, dia kata Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dia kata. Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kena lagi ramah dia belakang. Dia baca ayat Quran. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Dia baca ayat Quran. Katakanlah wahai Muhammad, tidak menimpa kamu satu-satu benda, melainkan benda itu dah ditentukan oleh Allah. Ni hak aku kena ni Allah dah tentu dah. Aku ubah pendirian aku kena juga. Dia kata aku tetap dengan pendirian aku. Aku dengan Allah. Ini yang kata Imam Ahmad bin Hanbal ni. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tidak peduli dia akan nasihat orang-orang itu. Hanya nasihat seorang pencuri yang bersama-sama dengan dia kena penjara itulah yang didengarkannya. Satu imam besar tuan-tuan. Yang sampai hari ni mazhab dia ada ada. Mekah Madinah pakai mazhab dia. Ha? Saudi ni Mekah Madinah ni depa mazhab Hambali. Depa ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Hebatnya dia ni sampai hari ni negara mengambil cara ijtihad dia. Ijtihad dia dijadikan pegangan kepada negara besar. Negara yang mempunyai Mekah dan Madinah mengambil mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menjadi ikutan depa. Imam Ahmad bin Hanbal ni wajar tak wajar tuan-tuan dibubuh dalam jil dengan pencuri? Oh tak patut tuan-tuan. Dia bukan kategori tu. Boleh diduduk dengan pencuri, tetapi apa nak buat, dia kena zalim. Dia kena duduk satu sel, satu penjara, satu bilik kurungan dengan pencuri. Tapi pencuri ni jadi teruru dia di dalam penjara tu. Bukan ajak macam mana nak pecah rumah. Pencuri ni ada cakap kat dia yang dia jadi terkesan dengan cakap pencuri ni. Cuba kita baca apa dia kata. Dan sangatlah dia suka akan dia. Imam Ahmad bin Hanbal dia suka dengan nasihat yang diberikan oleh pencuri ni. Dia suka. Apa dia? Kata nasihat pencuri itu. Dia kata, wahai tuan imam. Dia pun kenal tu imam. Pencuri dia pun kenal. Dia kata, ya tuan imam. Dia kata, adalah hamba ini kena penjara dan kena sebegini rupa seksa kerana tak mau mengaku mencuri. Saya ni yang boleh duduk dalam penjara ni pasal saya mencuri. Lepas tu dah saksi semua ada, semua cukup, saya tak mengaku, saya kata saya tak curi. Tapi saya curi lah, saya kata. Jahat lah, maknanya jahat. Tapi tak mengaku kejahat dia tu. Dia kata saya sanggup duduk dalam penjara ni walaupun saya ni mencuri. Dan saya tak mengaku, kata saya ni mencuri. Sedangkan tuan hamba, dia kata ke Imam Ahmad bin Hanbal, tuan hamba kena penjara kerana tak mau mengaku Quran itu makhluk. Dia kata, tuan, kes tuan tak sama dengan kes saya. Kes tuan ni tak payah pakai lawyer menang. Kes saya ni 5 orang lawyer pun belum tentu menang lagi. Dia kata, tapi saya ni tak mengaku. Dia kata, sampai mati dia tak mengaku saya mencuri. Tapi saya mencuri. Dia kata, tuan, dia kata, tuan imam kata benda betul. Tuan imam berdiri atas satu pendirian yang betul. Dia kata, maka hamba itu sebenarnya satu orang yang di dalam salah. Dia kata, saya ni terang-terang dah salah. Dia kata, dan mustahak kena terang. Memang saya patut untuk penjara pun, memang mencuri pun. Dia kata, sedangkan dia kata, tuan imam, bukan macam ni. Hamba derita tanggung semua ini sedangkan hamba buat benda ni. Adapun tuan hamba di dalam hak dan di dalam benar. Dia kata dekat Imam Ahmad bin Hanbal, tuan imam orang betul, tuan imam orang benar. Sekiranya mati tuan di dalam dera ini, mati syahid tuan. Dia pula abang dekat Imam Ahmad bin Hanbal. Dia abang, bukan Imam Ahmad bin Hanbal abang. Kata dia pasal syahid-syahid ni, tak, dia abang. Makna kata dia ni mungkin pernah mengaji sekolah Arab ke apa kata dia. Tapi silap dia jadi jahat. Dia kerti, apa jahat? Dia hampak dekat Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, tuan imam, kalau tuan imam pertahankan apa yang tuan imam tu pertahankan ni, ditakdirkan tuan imam mati dalam penjara ni. Syahid, dia kata. Kalau kita jadi Ahmad bin Hanbal pun terkejut dengan. Tanya dia boleh mengaji pondok mana dulu ah. Kacau tu kan, pencuri cakap macam tu. Maka jika tiada tuan hamba tertanggung azab ini, ambil rugilah tuan. Dia kata ke Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tuan mengalah dengan ujian penjara dan sebab ni, tuan rugi. Saya pencuri betul pun saya tak mengaku. Tuan orang betul, bila mengaku salah tuan silap. Dia kata lagu tu. Ha? Maka apakala didengar oleh Imam Ahmad bin Hanbal akan kata pencuri yang demikian itu, maka sangatlah menjadi sukacita hatinya. Dia pun dengar-dengar, dia pun motivated. Dia rasa dia dapat satu motivasi daripada pencuri. Pencuri pun sanggup tahan sakit, tak orang mengaku kesalahan dia. Aku benar. Apa hal yang aku nak turut orang yang tak benar? Dia kata, Dia ambil satu semangat di situ. Dan tidak berguntah gulana ia akan halnya. Serta katanya, telah berapa banyak orang yang ahli fikir memberi nasihat kepada aku. Tiada betul dan tiada sama seorang pun dengan pencuri hak seorang. Dia kata, aduh, main terbang gulung-gulung. Main nasihat aku, dia tak boleh pakai buat ni. Dia kata, pencuri ni juga yang boleh pakai. Dia kata, nasihat dia memang boleh pakai. Dia kata, maka sebagai pula orang yang merotan dengan titah raja akan Ahmad bin Ahmad ni, main pula cerita lain. Cerita kawah ada kerja sesak ni. Ada kerja gantung orang, ada kerja pukul orang ni. Dia ni punya cerita pula. Apabila telah cukup puas dia merotan Ahmad bin Hanbal itu di badannya, tidak juga mau mati. Dia balu nanti belakang, darah turun meleleh-meleleh, tak mati Imam Ahmad bin Hanbal ni. Maka sudah berapa lama di dalam pukulnya itu, maka ia pun membedal Ahmad bin Hanbal itu dan ia hentam kepalanya pula supaya lekas mati. Oh, lebih-lebih pula dia ni. Orang suruh sebat belakang, dia duduk sebat, dia ni lihat semua tamu nak mati, dia sentai kepala. Dia pagi di kepala Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi tiada jua Ahmad bin Hanbal itu mati, hanya sedikit sakit jua. Pagi di kepala pun tak mati jua. Dia kata, lihat semua nyawa tu imam ni. Dia kata, ha, dia ni kawah ada kerja pukul ni. Dalam hal yang demikian itu, raja besar yang memerintah pukul Ahmad bin Hanbal itu pun lalu mati. Raja pula mati, dia tak mati. Imam Ahmad bin Hanbal ada kena sebat hari-hari ni, tak mati. Khalifah Al-Ma'mun, raja yang memerintah, dia pula mati ketika itu. Dan bergantilah dengan raja besar lain dan khalifah lain pula. Maka sudahlah berganti raja baru. Maka dengan titahnya suruh lepaskan Imam Ahmad bin Hanbal daripada penjaranya dan bebaskan akan dia. Naik raja baru ni dia lain sikit. Naik raja baru dia lain sikit. Dia tak mahu. Dia mungkin orang bagus ke macam mana ke dia. Dia suruh lepas. Dia kata, orang macam ni tak patut duduk dalam penjara. Lepas dia. Dia kata, lepaskan dia. Ha? Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun dapat keluar dia dengan bebasnya. Oh, dibebaskan dia. Dan kembalilah dia mengajak seperti sedia kala. Oh, keluar-keluar. Lama putus suruh. Keluar-keluar mengajak balik. Pergi balik masjid, mengajak balik. Lama kelamaan di dalam hal yang demikian itu, datanglah tukang sesak dan tukang bunuh raja besar yang sudah mangkat itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang dipukulnya mata di dalam penjara itu. Kedatangannya itu kerana nak menumpang dengar sama-sama dengan orang mengaji. Ni ada kerja pukul dia di dalam penjara itu ni. Dia pun nak pergi ke mana? Bila dah bincin, pergi masjid lah dia pun. Tak nak pergi ke mana? Nama apa orang Islam? Masa kerja ni dah kata lah macam mana, gasin tak ada tali, musin sendiri ke apa ke, itu dulu. Tapi bila pensyen ni nak pergi mana tuan-tuan? Umur dah main 60, dah main 65, tak pergi masjid. Dah main 70, tak pergi masjid lagi. Apa bantah kan? Sembahyanglah kamu sebelum kamu ni sembahyang. Ah, tak pergi pun itu orang usung main juga. Dia pun fikir tak sesudah. Main tengok Imam Ahmad bin Hanbal tu mengajar. Dia masuk main nyong-nyong-nyong masuk ke belakang tu, tengok dia jatuh tu. Duk demah dia tu ni. Nampak tu sihat elok balik dia tengok daripada ujung sana. Ha? Maka dia menumpang dengar sama-sama orang mengaji. Dan habis dia di dalam orang ramai yang menadah kitab dan menadah telinga itu. Dia pun masuk sulam masuk dalam orang ramai. Dan mata tukang pukul itu pun telah buta. Dia pun dah jadi buta lah. Pasal apa tak tahulah. Pasal dia ada buat kerja tu, Tuhan marahkan dia, beri dia buta ke, ataupun dia tinggi manis ke sampai jadi buta, tak tahu. Tapi ceritanya dia dah buta. Masa dia main masjid tu, mata dah buta, tak nampak. Apabila dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal akan tukang pukul itu, dengan segera dikenai dan ditegurnya. Dia mau tak kenai kau tujuk lemah dia hari-hari. Kan? Dia tengok-tengok air. Dia kata, perasaan macam nak kenai ni. Pakcik angkat kening tengok sikit. Sah dia ni. Yang tu yang duduk balon aku ni. Imam Ahmad bin Hanbal kenai dia ni. Ditegurnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tegur. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, hai tukang pukul. Tak kenai nama. Dia zaman tu tak pakai nama. Nah, jadi kenai muka. Tak kenai nama. Dia pun panggil, hai tukang pukul. Kenapa kamu pukul aku pada masa aku di penjara dulu sampai kamu menghentam berkata-kata sampai ke kepala aku? Dia tanya balik. Eh, dia tanya Zizat. Angga dulu yang duk pukul aku. Masa aku duduk dengan dia dulu. Dia kata, hang pukul aku kan? Ha? Bukan orang tua pukul atas belakang saja ke? Yang hang melarat dia sampai kepala apa siapa? Dia tanya balik. Kan? Dia tanya balik kepada tukang pukul. Bukankah ada siapa suruh kamu menghantam pukul sampai ke kepala aku? Dia kata, ada orang suruh kau pukul sampai kepala. Yang hang pukul sampai ke kepala aku orang itu ni. Dia kata. Maka kata tukang pukul itu, wahai tuan guru, dia begitu. Dia kata, wahai tuan guru, adalah sebab hamba memperbuat tuan hamba yang demikian itu ialah supaya tuan hamba lekas mati. Yang saya hampir hantam kepala tu, dia kata, pasal saya abang putih, saya nak tuan mati, dia kata. Dan supaya mati tuan hamba itu di atas hak. Oh, dia pergi abang dulu. Supaya tuan mati. Satu apa? Tak terseksa lama. Satu. Tak apa, biar saya berdosa tak apa. Kata, saya nak tuan ni jangan terseksa lama. Dan yang kedua, saya takut kot lama-lama duk kena terakut tuan ubah pendirian. Sayang, dia kata. Biar tuan mati di atas pendirian yang benar. Dia kata. Dia jawab dulu tu. Maka dapatlah tuan hamba akan mati syahid. Dia kata. Mudah-mudahan kalau tuan mati dalam keadaan tu berdiri atas kebenaran tu, mudah-mudahan tuan dapat syahid. Dan kerana takut hamba atas tuan hamba itu, apakala berpanjangan mata derah itu, barangkali boleh jadi kembali rojok tuan hamba kepada yang sesat itu. Dia kata takut kok lama-lama kena derah ni, kok tak boleh tahan. Tuan ikut cakap mereka yang tak berkini. Dia kata, yang ni tuan mengatakan Quran itu makhluk, maka jadi rugi besarlah kepada tuan apakala didengar oleh Imam Ahmad bin Hanbal akan kata kaki pukul itu. Maka langsung dia menadah tangannya ke langit dan mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya, wahai Tuhanku, jika sebenarlah apa yang dikata oleh laki-laki itu, maka biarkanlah, maka berikanlah kiranya kembali penglihatan matanya. Ahmad bin Hanbal dia dengar kawan ni kata macam tu. Aku pukul hari tu pasal apa? Pasal aku nak supaya cepat mati. Supaya satu, tak kena seksa lama. Yang kedua, biar mati masa tu atas kebenaran. Dia kata. Dan dapat mati syahid. Biar aku kata tak apa. Tuan, aku takut lama kelamaan sekejap lagi tuan ubah pendirian. Sayang. Dia kata. Ahmad bin Hanbal dia dengar macam tu, angkat tangan naik ke langit. Dia minta, dia kata, ya Allah, kalau dia ni cakap betul macam yang dia abang ni, dia betul. Dia ikhlas macam yang dia kata. Bagi dia, mata dia nampak balik. Dia minta dekat Tuhan. Maka jadilah orang itu tidak buta lagi. Kelak balik, tuan-tuan. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa orang baik-baik. Doa dia Tuhan approve. Tuhan luluskan permohonan dia. Lah tu juga, mata nampak balik. Maknanya benarlah, memang betul tukang pukul ni dia ambil tindakan tu kerana macam yang dia kata. Makbul doa Imam Ahmad bin Hanbal ni jadi apa yang kita baca tadi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal, semua imam mazhab kena. Kalau kita tengok Imam Malik, Imam mazhab Maliki, Imam Malik dia menghadapi gubernur Ja'far bin Sulaiman. Imam Malik menghadapi gubernur Ja'far bin Sulaiman. Gubernur mau dia kata talak paksa itu tidak sah. Kan? Gubernur mau supaya dia ubah. Apabila Imam Malik kata talak paksa tak sah, gubernur mau dia ubah kata talak paksa sah. Pasal apa? Pasal gubernur tu kaki perempuan. Dia syok bini orang, dia paksa lelaki suruh cerai. Pasal dia nak ambil. Fatwa daripada Imam Malik, dia kata talak kalau dipaksa tak apa. Orang main kat kita buh pisau orang ni. Hang cerai bini hang lari. Kita kalau tak kata lebih dia mau, dia potong kita. Kita kata baik-baik, saya cerai dia. Talak paksa dalam Islam tak sah. Tak sah. Gubernur suka kepada bini orang. Dia tu buat banyak dah. Dia berkenan siapa, dia panggil lelaki hang cerai bini hang. Paksa suruh cerai bini. Bila Imam Malik keluar fatwa kata tak sah, dia tak suka. Dia panggil Imam Malik suruh ubah fatwa tu. Abang kata sah. Supaya kena dengan kehendak hati dia. Imam Malik kata, aku bukan suka-suka. Kata benda ni sah tak sah. Benda ni dia ada maaf dia. Aku tetap mengatakan talak paksa tak sah. Oi, gambar kata hang lawan aku kan? Dia kata bukan masalah lawan siapa. Saya bercakap hak benar. Dia kata hak sebenarnya. Tanggap fakta tak apa. Dia menang kata cakap banyak. Maksud dia. Imam Malik masuk penjara. Imam Malik disebat 70 kali. Masa duduk dalam jail. Sudah kena sebat. Diarak Imam Malik ni. Dibawa. Diarak dalam Madinah. Bagi semua orang tengok. Ini akibat yang akan menimpa orang yang lawan khalifah. Apa kenal dia ni siapa? Dia ni Imam Malik. Imam Malik ni siapa? Dia Imam Madinah. Sampai hari ni kubur dia ada di Bakar, tuan-tuan. Imam Malik bin Anas, kubur dia di Bakar. Dia Imam Madinah. Apa kenal dia siapa? Dia Imam Malik, dia Imam Madinah. Dia orang paling warak, paling alim, paling hebat di atas bumi Madinah. Dia ada satu hadis, tuan-tuan, cerita pasal Imam Malik ni, alim al-Madinah, Nabi sebut. Orang alim Madinah, ulama hadis mengatakan di kalangan tabi'in orang yang alim di Madinah ialah Imam Malik bin Anas. Khalifah beritahu kepada rakyat semua, apa tengok, apa kenal dia ni siapa? Dia Imam Madinah, dia orang paling warak, paling alim, paling hebat di Madinah. Pun aku ambil tindakan macam ni dekat dia, ampa jaga-jaga. Sudah disebat, sudah berdarah belakang, diarak di dalam kota Madinah. Nak bagi pengajaran kepada rakyat lain. Ini kena kepada Imam Malik. Sehinggalah apabila dia mati, sewaktu mandi mayat dia, bekas kena sebat tu untuk meleleh darah lagi. Jadi kita baca Ahmad bin Hanbal, yang cerita Imam Malik. Imam Abu Hanifah, apa hal dengan Imam Abu Hanifah? Imam Hanafi, apa hal dia? Gubernur pada zaman dia ialah Yazid bin Amir. Yazid ni mau supaya Imam Abu Hanifah ini menjadi qadhi, menjadi hakim di negeri dia. Nak bagi jawatan. Bukan nak pecat, nak bagi jawatan. Imam Abu Hanifah tak mau. Dia kata aku tak layak. Gubernur sudah naik angin. Gubernur kata setahu aku hang lah orang paling alim yang ada ni. Kalau hang kata tak layak, tak ada orang lain yang layak. Dari itu saya tak tahu. Tapi saya rasa saya tak layak. Maka saya tak mahu. Ui, bantah lagu tu. Gamlo sudah naik angin. Maka ditangkap dia. Dimasukkan dia dalam penjara. Disembat sari 10 kali. Sekali sari kena 10 rotan selama 11 hari. Jumlah sebat yang kena kepada Imam Abu Hanifah 110 kali sebat semasa dalam tahanan. Nak lembutkan hati dia terus tunduk kepada kehendak gubernur ni, orang panggil mak dia suruh pergi pujuk dia dalam penjara. Mak ada lagi tua dah, mak ni pergi masuk penjara jumpa dengan anak dia ni, Imam Abu Hanifah ni, Imam Hanafi ni. Dia kata ikutlah, orang nak bagi jawatan dekat hang, yang hang pergi buat bantah ni pasal apa? Mak pergi kata tu, dia kata mak saya tak mau. Dia kata Allah saja yang mengetahui pasal dia tak mau. Dia kata saya tak mau mak. Maka akhirnya apa jadi kepada dia? Dia diracun dan mati. Ini kalau baca cerita tentang Al-A'immah Al-Mudhillin ni, cerita panjang. Dan begitulah seterusnya, ramai lagi ulama-ulama besar yang kena. Bila kata itulah satu macam hal ataupun kisah penyesat raja besar. Betapa bahayanya ia menyesatkan orang-orang itu. Dia kata bahayanya apabila pemimpin ni sesat, tak reti agama, bahaya dia macam ni. Dia boleh buat naya orang yang tak patut dianiaya. Begitu. Baik, maka itulah sebabnya sangat-sangat ditakuti oleh Nabi SAW ke atas umatnya. Inilah Nabi takut. Nabi takut bila naik orang yang macam ni, bahaya macam-macam nanti main. Sambung hadis tu dia kata, qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq zahirina la yadhurruhum man yakhdhuluhum hatta ya'tiya amrullah. Ha, ini yang kita kata tadi. Apa dia? Kata Sauban lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah satu puak daripada umat aku di atas haq. Nabi kata umat aku ni sampai kiamatlah, umat Nabi Muhammad ni sampai kiamat. Nabi kata akan sentiasa ada di kalangan umat aku ni orang yang berdiri di atas kebenaran. Tak takut dengan ugutan, tak takut dengan ancaman, tak takut dengan siapa-siapa. Dia takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata sentiasalah akan ada satu puak daripada umat aku yang sentiasa di atas hak. Hal keadaannya menang mereka itu dengan sebab berpegang mereka itu pada agama dan berpegang atas yang betul dan atas yang sebenarnya. Nabi kata apa? Depan ni menang. walaupun mata kasar nampak salah, di sisi Allah menang. Ini kena faham konsep menang dalam Islam. Menang dalam Islam ni bukan menang undi, kalah undi bukan. Menang dalam Islam ni kalau kita berdiri atas kebenaran, kita kalah pada mata kasar pun Tuhan kata kita menang. Itu menang dalam Islam dia macam tu. Dia kata, seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal yang di atas tadi, tiada memberi mudarat akan mereka itu, dan tiada berubah pegangan mereka itu, dan yang tiqat mereka itu di atas yang hak itu oleh orang yang tidak menyertai mereka itu dan tidak menolong mereka itu. Orang tak boleh mudaratkan akidah dia. Akidah dia tetap dengan Allah sehingga datanglah urusan Allah Subhanahu wa taala, yakni sehingga sampai hari kiamat, iaitu pada masa angin halus ditiup dan memandikan orang-orang yang mukmin. Allah jaga daripada semua. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah aku dengar akan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata ia, telah aku dengar akan Ali berkata, bermula segala orang yang sentiasa berkemenangan itu ialah ahlul hadis. Ada pendapat mengatakan yang dikatakan golongan yang menang itu ialah golongan ahli hadis. Dia berpegang dengan hadis, dia tak silap dah. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari akan hadis ini di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-I'tisam. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pada kitab Al-Jihad. Ini hadis yang kita baca tadi, ada dalam sahih Bukhari dan ada di dalam sahih Muslim. Dia kata, orang alim mujtahid itu adakah boleh jadi tidak ada pada bila-bila masa? Adakah kemungkinan satu time tak ada orang yang berjaya alim dan mujtahid? Dia kata, kata Qistilani di dalam Irsyadus Sari, dan telah mengambil dalil akan hadis itu oleh kebanyakan ulama mazhab Hanbali dan setengah mereka yang lain daripada mereka itu, atas bahawasanya tiada harus sunyi mana-mana masa pun daripada orang-orang yang alim dan mujtahid. Mazhab Hanbali dia berpendirian, dia kata bila-bila masa pun akan ada orang yang alim ni ada. Tak boleh kita kata geng ni dah tak ada dah. Law ni ada, law ni semua tak mujtahid. Tak boleh. Akan sentiasa ada, dia kata. Tetapi perkataan ulama Hanbali dan yang seumpamanya itu telah dibantah akan dia oleh hadis Umar yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Iaitu hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzi'ul 'ilma ba'da an a'tahumuhu intiza'an, walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdil 'ulama bi'ilmihim." فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون فيضلون ويضلون. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ambil ilmu syarak, kemudian daripada telah diberinya kepada mereka itu akan dia akan ambil cabut daripada dada orang alim. Ini hadis kita selalu dengar. Hadis Nabi kata apa, menjelang akhir zaman Allah angkat balik ilmu yang dia bagi. Tapi dia angkat tu macam mana? Dia tidak angkat daripada ilmu dok dan dada kita, dia merentak buat pulang ilmu dah. Allah tak buat macam tu. Tapi Allah buat macam mana? Dia bagi mati orang alim. Dia bagi mati orang alim. Orang alim mati tak ada ganti. Mati tak ada ganti. Mati tak ada ganti. Hak dok ada ni, hak kemudian-kemudian ni dia tawak. Dia tawak dah. Dia tak boleh nak jadi alim macam orang alim dulu. Tak boleh nak jadi. Nak jadi alim macam alim dulu tu tak boleh. Hari ni boleh mengaji sampai PhD dalam bidang agama, tapi nak buat satu kamus pun tak boleh. Syekh Idris Al-Marbawi yang kita duk baca kitab ni, Bahrul Mari ni, dia yang kalah. Syekh Idris Al-Marbawi tak ada PhD, tak ada apa pun, boleh buat kamus Al-Marbawi sampai hari ni, dan saya rasa sampai bila-bila pun budak mengaji agama akan belajar kamus Barbawi ni lah, rujukkan dia. Nak cari alim macam dia tu tak ada lah. Boleh hidup continue mengaji, sambung lagi buat master, buat PhD, dah ada PhD, buat PhD lain lagi boleh. Tapi nak pergi alim macam mana alimnya Barbawi ni tak boleh pergi. Pasal apa? Pasal hadis Nabi kata ni, Allah Subhanahu wa taala dia ambil balik ilmu ni tidak dengan cabut ilmu daripada dada orang, tapi dia bagi mati orang-orang alim. Mati tidak ada ganti. Mati tidak ada ganti. Ini yang digunakan oleh sebahagian ulama mengatakan akan pupus. Alim ulama ni semakin lama semakin pupus dan tidak ada ganti seumpama yang ada dulu. Baik. Dan pada Dan pada ini hadis menunjukkan atas harus sunyi masa itu daripada orang alim yang mujtahid. Dia kata akan ada satu time tak ada orang alim yang hebat macam mana hebatnya orang alim dulu-dulu. Baik, tajuk baru dia kata bab maja'a fil mahdi, iaitu bab yang datang pada membicarakan hal Imam Mahdi. Di antara tanda besar kiamat ialah apa? Akan turun mai satu orang yang dipanggil dia ni dengan nama Imam Mahdi. Bukan nama dia Mahdi. Nama dia sama macam nama Nabi. Muhammad ataupun Ahmad bin Abdullah. Sama. Tapi dipanggil dia dengan nama Imam Mahdi. Pasal apa? Pasal dia menunjuk hidayah, menunjuk jalan kepada jalan betul. Cuba kita baca apa cerita tentang Imam Mahdi ni. Adalah Imam Mahdi akan zahir dia ke dunia ini dengan tidak syak lagi. Dia kata tak syak lagi. Imam Mahdi akan lahir ke dunia ni. Pasal apa? Pada hadis-hadis yang menceritakan tentang kemunculan Imam Al-Mahdi ini adalah hadis yang mutawatir. Kalau orang-orang belajar ilmu hadis, dia buat kajian. Hadis-hadis yang menceritakan tentang kemunculan satu orang imam di akhir zaman yang dipanggil dia ni dengan nama Imamul Mahdi, hadis dia mutawatir. Tahap hadis ni cukup tinggi. Maka kehadiran Imam Mahdi ke dunia ini tidak syak lagi, dia kata. Pasti akan mai. Dan dengan zahirnya itu menunjukkan terbit pula alamat kiamat besar. Mai mana kata betul lah. Kiamat sudah betul-betul dekat. Hanya tidak siapa tahu di mana ia zahir dan pada masa dan di mana masa ia terbit, tak tahu. Betul-betul bila dia nak main. Wallahu a'lam. Tuhan menjaga. Imam Mahdi ni betul-betul dia ni dia nak main bila, tahun berapa tak tahu. Allah sahaja yang tahu. Dia nak timbul betul-betul tang mana secara tepatnya tak tahu. Sikit-sikit bayangan ada. Maka dalil yang menunjukkan atas pasti zahir Imam Mahdi itu ke dunia dahulu daripada berlaku kiamat ialah beberapa hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhhabu ad-dunya hatta yamlika al-'araq rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Itu dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak hilang dunia. Yakni tidak akan jadi kiamat kepada dunia ini sehinggalah memilik akan orang-orang Arab dan perintahnya semuanya di bawah tangannya akan satu laki-laki daripada ahli baiti, daripada ahli rumah aku, yakni daripada keturunan aku. Dia Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata selagi tak mai Imam Mahdi, kiamat tak akan jadi. Sehingga ke dalam hadis lain ada Nabi kata kalau sekiranya nak kiamat sangatlah, Allah akan tahan kiamat tu sehinggalah mai Mahdi baru jadi kiamat. Maknanya dia akan mai. Imam Mahdi ni kok mana pun dia akan mai. Yang muafakah namanya dengan nama aku. Dia ni berketurunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada anak Nabi yang bernama Fatimah binti Rasulillah dan melalui anak kepada Fatimah iaitu Hasan bin Ali. Dia mai daripada susun itu. Kalau kita cek balik daripada hadis-hadis yang cukup kuat yang menceritakan tentang susun galur keturunan Imam Mahdi ini, dia keturunan Nabi daripada anak Nabi yang bernama Fatimah, daripada cucu Nabi yang bernama Hasan, anak Sayyidina Ali. Daripada situ dia turun main dan bangkit dia sebagai Mahdi di akhir zaman. Baik, dia kata dan kata setengah ulama adalah ia, yakni Imam Mahdi itu turun temurunnya daripada Hasan anak Sayyidina Ali. Ini dia beritahu. Ini hadis yang kuat. Ada hadis yang tak apa kuat kata daripada Husain, cucu Nabi juga Hasan dengan Husain. Tapi hak kuat mengatakan daripada titisan Hasan anak Sayyidina Ali. Dan kata setengah ulama turun temurunnya daripada Husain, ada berita. Ada dua setengah kata daripada Husain anak Ali. Pendeknya tidaklah keluar turun temurun itu daripada Fatimah binti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok mana pun dia daripada lain Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun nama Imam Mahdi itu ialah Muhammad bin Abdullah, sama macam nama Nabi. Pasal apa? Pasal hadis tadi terang-terang Nabi kata apa? Yuwati usmuhu ismi. Sama nama dia macam nama aku dan bin aku sekali. Kalau Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah ataupun Ahmad bin Abdullah, maka dia pun sama juga nama dia macam tu. Dan kalau tengok adalah hadis lain, hadis yang sahih dan menceritakan tentang sifat fizikal Imam Mahdi ini. Apa dia? Dia juga mempunyai dai lebar. Dai luas. Dai dia nak boleh kejumpa rambut tu luas. Ni Imam Mahdi ni. Dan hidungnya mancung. Ini adalah hadis cerita tentang sifat-sifat dia. Nabi dah bagi dah bayangan tentang sifat yang dikatakan Mahdi. Dia turun mai ke dunia ni, dia memerintah 7 tahun. Ada hadis kata 6, ada 7, ada kata 8, ada kata 9. Ulama hadis dia ambil, dia kak tahun 9. Dia kata tidak lebih daripada 9 tahun. Sebab hadis mai riwayat yang berbagai-bagai. Baik, dia kata sebagaimana nama Nabi kita Muhammad bin Abdullah juga, maka nama Imam Mahdi juga Muhammad bin Abdullah dengan dalil hadis yang tersebut itu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Abi Sa'id Al-Khudri dan Ummi Salamah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan katanya lagi, bermula hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Baik, dia kata Imam Mahdi memerintah pekerjaan orang Islam. Bila turun main Imam Mahdi ini, dia buat kerja. Dia bukan turun main jadi satu macam yang relax, nak turun mana orang kena sambut bunga mangga, bukan macam tu. Dia turun main, dia ada kerja dia, dia nak buat. Apa kerja dia buat? Sesungguhnya Imam Mahdi itu tiada syak akan zahirnya. Dengan dalil beberapa hadis yang menunjukkan zahirnya pasti berlaku. Dan terbit Imam Mahdi ke dunia ini kerana nak mengatur dan nak membetulkan jalan orang Islam. Setelah orang Islam ni dia jadi kalang pukang, dia jadi tungging terbalik, dia jadi dalca, dia jadi macam-macam, dia main ni nak perbetul balik. Oi, lah ni pun dah dalca bubuang asyura sekat dalam ni pun. Tak ketahuanan agama, tak ketahuanan adat, tak ketahuan apa lah. Islam, kalau tanya Islam, bila masa pun saya orang Islam, tidur sembah kubur. Sembah kubur. Tidur minta hajat dekat kubur, tidur semelih kambing di kubur. Islam. Itu yang kata kelam kabut orang Islam hari ini. Islam, main masjid, dengar kuliah apa-apa semua, pergi ambil ayat semayang, londehkan pelikat nak ikat lain, tengok pakai duit sedik. Itu gantung di pinggang. Tangkai, pakai tangkai, bubuh duit sedik. Buah tali ikat di pinggang. Tak ni tengok dia ambil-ambil air semayang, dia rongkaikan belikat nak ikat balik, pap nampak duit sedikit ada di pinggang dia. Pagi pakai apa? Tanya dia. Pakai air belikat kan dia tak? Dah air tu, di pinggang tadi tu. Di pinggang tadi tu. Ha, budak-budak hantar apa? Dia tadi buat tak tahu untuk main semayang. Tu yang kata Islam dalcah. Semayang, main mengaji. Tangkai-tangkai jalan juga. Tangkai jalan juga. Benda-benda ni semua ni Imam Mahdi mai dia nak berbetul balik, nak tarik semua, nak bagi on track balik, nak bagi semua duk atas track balik. Track apa? Track Islam balik. Tak mau dah hidup buat benda kat karut ni. Maka diperintahnya dan dipimpinnya, dibawa perang orang-orang Islam menghentam kafir dan sebagainya di dalam perang sabilillah. Dia jadi balik macam zaman Nabi ni. Jadi balik benda ni, dia kata. Maka diurusnya agama Islam itu sebagaimana di dalam kitab Allah Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai, dia ikut Quran, dia ikut hadis Nabi Muhammad. Dia tak bawa syariat baru. Bukan dia aja. Nabi Isa pun esok ni turun mai, Quran juga yang dia ikut. Hadis Nabi Muhammad juga yang dia ikut. Bukan dia bawa mai balik Injil dia dah. Pasal apa? Pasal syariat yang Allah buat turun melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang muktamad. Siapa pun yang kemudiannya turun main kena ikut hak Nabi Muhammad punya. Bermula dalil yang menunjukkan menjadi pemerintah itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal yali rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, memerintah satu laki-laki daripada ahli keluarga aku yang muwafaqah namanya akan nama aku, dan diperintahnya itu ialah orang-orang Arab dan orang Islam seluruhnya. Ha? Imam Mahdi mai bukan dijaga orang di Saudi saja, dia jaga semua kita. orang Islam satu dunia. Sambung hadis tu dia kata qala hakim an abi hurairah qala law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la taw wallahu dhalika al-yawm hatta yan. Jadi sampai macam tu sekali. Kata Asim dan ambil cakap ini daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, kalaulah tidak kekal dunia ini melainkan tinggal sari aja lagi umur dunia, nescaya Allah akan panjangkan sari itu. Tiada diberinya berlaku kiamat sehinggalah naik satu laki-laki yang bernama Imam Mahdi dan memerintah dia. Itu dia. Nabi sampai kata begitu. Kalaulah kata tinggal sari lagi anak kiamat, Tuhan akan panjangkan hak sari itu. Dia akan extend, dia akan bagi panjang sari itu supaya Imam Mahdi mai dan jalankan tugas yang Allah suruh dia buat. Akan berlaku macam tu. Yang ini menunjukkan hadis itu, iaitu pasti, yang ini tahqiq akan zahir Imam Mahdi itu. Seolah-olah maknanya tak dapat tidak akan zahir Imam Mahdi itu. Jadi kata cerita kedatangan Imam Mahdi ini bukan satu cerita yang dikhilaf oleh ulama. Sebaliknya kedatangan Imam Mahdi ini tabiq daripada hadis yang mutawatir. Begitu. Dan kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Imam Mahdi hidup dalam dunia ni berapa lama? Dia main ni berapa lama dia hidup? Dia kata Imam Mahdi hidup di dalam dunia ini beberapa tahun yang tiada lebih daripada 9. Ha, dia ambil tentu. Seperti hadis ada kata 7, ada kata 8, ada kata 9. Dia kata tidak lebih daripada 9. Dan duduk Imam Mahdi selama itu memerintah orang Islam. Kalau kata 9 tahun, 9 tahunlah dia memerintah kita semua. Imam Mahdi ini. Sebagaimana tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala khashina an yakuna ba'da nabiyyina hadath fas'alna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Kata dia, takut kami barangkali bahawa jadi apa perkara haru biru kemudian daripada wafat Nabi SAW. Maka siapalah imam kami yang akan memimpin agama Islam ini? Oh, sahabat. Sahabat satu hari ini kata dekat Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, bila tuan tak ada isu ni, kalaulah kata jadi huru-hara, jadi kelangkabut, siapa nak pimpin kami? Enggak. Kalau kita baca hadis apa nama dalam Jabatan Mufti Pulau Pinang ada buat satu buku terjemahan daripada hadis-hadis simpunan Imam At-Tirmizi. Dia panggil Syama'il Muhammadiyah. Keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dong baca buku tu, buku tu buku hadis dia. Hadis cerita daripada Nabi ni, rupa dia macam mana, apa semua. Lah sampai cerita Nabi wafat. Kalau kita baca hadis lah cerita tentang Nabi wafat tu macam mana cemperanya sahabat-sahabat Nabi apabila berita Nabi wafat sampai kat mereka. Cempera. Bukan sahabat tak boleh terima kata Nabi akan wafat. Boleh terima, tapi bila sampai betul di telinga dengar kata Nabi wafat tu, jadi macam tak boleh terima. Bahkan kalau tuan-tuan baca hadis tu cerita sampai saat Nabi SAW dikebumikan. Tengah duduk tanam Nabi tu. Sahabat yang duduk tanam Nabi, duduk tarik tanah, duduk tanam Nabi tu. Hati ni masih duduk nafikan kata Nabi wafat. Hadis cerita macam tu. Duduk tanam ni, duduk tarik tanah, duduk kambuh ni. Dalam pada duduk kambuh, duduk tanam Nabi tu, hati sahabat ni pada masa tu, duduk deny, duduk nafikan kewafatan Nabi. Tak boleh nak terima berita kata Nabi wafat ni. Tak boleh terima. Pasal apa? Pasal sahabat merasakan mereka perlu Nabi. Sahabat rasa kalau tak ada Nabi ni, macam mana nak jadi ni? Dia dulu tu. Nah, macam sebuah keluarga, bapa dia ni satu orang yang sangat bertanggungjawab. Mak dia ni very dependent, sangat bergantung kepada bapa ni. Mak ni pendek kata sampai nak bayar bil elektrik pun tak tahu. Bergantung kat pak ni sampai macam tu. Kata nak pergi duk bayar apa duit loan kereta apa lagi tak tahulah. Nak bayar bil elektrik pun tak tahu nak pergi bayar tahu mana. Dia boleh bawa bil elektrik tu pergi supermarket. Nak bayar di supermarket. Dia ni boleh bayar tahu ni. Tapi tak hati mereka tu. Pasal apa? Pasal seumur hidup dia, laki dia lah buat semua. Tak tahu orang telefon abang ni, ni Puan Salma tadi. Ya saya ni minta maaf ni, kami daripada balai polis nak beritahu suami Puan accident mati. Tuan-tuan, jadi macam mana ni? Yang kata Puan Salma ni jadi macam mana dia ni? Jadi macam dalam drama gambar Melayu. Dia terlepas telefon. Terkejut. Tak pernah tersangka dia nak telinga dia ni nak dengar berita kata suami mati ni. Pasal apa? Pasal dia very dependent. Dia sangat bergantung kepada suami dia. Serta-merta mata ni jadi kelam-gelam. Tak nampak apa dah dalam dunia ni. Dia nampak susah je yang akan main lepas ni. Itu kalau dicontohkan dalam contoh kecil satu keluarga. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak boleh dengar ni berita Nabi wafat ni. Itulah satu berita yang sahabat paling takut nak dengar. Tapi apa nak buat? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wafat Nabi. Hadis kata sahabat ni tengah duk kambuih tu, hati mati lagi tak boleh terima kata Nabi wafat. Demikian sayangnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu jadinya. Jadi Imam Mahdi ni mai ketika apa? Ketika keadaan orang Islam ni sudah jadi huwa, sudah jadi kacau bilau, sudah jadi haru biru, sudah jadi tak tahu apa. Islam di antara ibadah dengan adat dia tak boleh beza. Dia tak boleh beza. Ni agama ke yang ni adat ke, dia tak boleh beza. Dia tahu dia tikam turun. Dia tengok orang buat, dia buat. Dia tak tahu apa. Hari ni ada tak macam ni kan? Ada, awak tak ada pula. Hari ni kan main orang Islam pun dia pun tak tahu apa. Dia duk buat macam-macam ibadat di dunia ni pun dia pun tak tahu. Ada kematian. Wajib ke bila siang ni mati, pi ke bumi, pi apa, malam kena buat kenuri, sehari, dua hari, tiga hari, tujuh hari, empat belas hari, wajib ke? Ramai orang tak tahu. Hak tahu tak apalah. Hak tak tahu ni pun ramai. Dia duit tak ada pun dia nak buat juga. Sebab dia tu ingat kata ni agama tu. Nampak kan? Kelabunya dia tentang agama sambil macam tu. Duit tak ada. Suami mati. Pi berhutang dengan orang. Ni nak buat bihun goreng. Jamu orang masjid malam ni. Tidak disuruh oleh agama pun. Tak disuruh pun. Tapi dia faham. Umur dia dah 55, 58, 60 dah. Dia faham kata kalau mati kena buat kenuri. Bukan kata kena aja, kena ni sampai 40 tu. 7 hari tiap-tiap malam buat. Duit ada, duit tak ada. Hampir cari. Janji kenuri kena buat. Dia faham macam tu. Maka perlunya kita hari ni bagi dia reti. Bagi dia faham. Bagi dia tahu kata ni bukan wajib benda ni. Bahkan abang pula lagi kat dia, bahkan kalau dah sampai nak pergi berhutang bergadai bergolok kerana nak buat benda ni, tak usah buat. Kena beritahu ustaz-ustaz, kena beritahu orang masjid, kena beritahu. Dia nak buat, dia panggil kita di masjid di tambahan ni, minta sila lah saya buat apa ni kulhu sikit di rumah. Kita abang kata tak payahlah, kami buat di masjid. Orang masjid patutnya kena lebih tu. Tak payah. Tak usah dia buat apa. Di rumah nak kenuri, kena apa pun tak usah. Kami buat di masjid lah. Malam ni lepas maghrib ni, kami bacalah apa pacut-pacut. Kami doa. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada dia. Beritahu begitu. Lega dia. Baru dia rasa, oh Islam rupanya tak menyusahkan dia. Oh tuan-tuan, saya jumpa dah benda ni. Itu sebab saya sangat-sangat menekan benda-benda macam ni. Jumpa dah depan mata dia dah cerita dah pun di masjid ni dulu. Cerita dah nelayan. Sakit 3 bulan. Nelayan tuan-tuan. Kalau tak turun ke laut, seminggu pun tak ada apa dah di rumah. Tak ada apa dah kalau seminggu tak turun ke laut. 3 bulan tak turun ke laut. Harap jiran sebelah-sebelah pun nelayan juga. Nak harap jiran sebelah-sebelah buat main apa, kasih sikit. Habuan nak makan. Dua harap orang bagi lah. 3 bulan sakit tu terlentang di tengah dapur rumah ni. Mati. Saya pula sampai time tu. Kawan orang tua kita, pergi time tu pula dah. nampak dia ni, dia kata ustaz-ustaz kita pun pilih jeringa dia, la ilaha illallah, mati je lah. Bini ni bangkit dengan berkemban, tak pakai baju, pakai kain batik je bangkit pergi penjuru rumah, buka lemari buruk satu di penjuru rumah tu, tarik baju keluar, ruh, jatuh melungguk di kaki ni. Saya kata kat orang perempuan, pergi tanya, saya duduk cari apa? Tanya, mati-mati cari apa? Cari apa? Dia kata, pakcik hang mati aku buka ada apa? 3 bulan dah dia tak turun ke laut. Makan pun harap belah kesian orang. Dia kata, ni nak mandi, nak kapan, nak semayang, nak tanam semua, nak kena pakai duit. Aku nak cari tak mana. Tuan-tuan. Nak urus, nak mandi, nak kapan, nak tanam pun tak ada duit. Nak beli kain kapan, nak beli apa, tak ada duit. Tuan-tuan, malam dia tu ingat nak buat kenuri. Pasal apa? Pasal dia salah faham. Dia ingat kata kenuri ni wajib. Maka perlunya kita bagi tahu dekat masyarakat ni, perlu bagi tahu, bukan wajib benda tu. Kita pula jadi orang masjid lama, orang panggil tak sampai lepas-lepas itu apa kat tungkat motor, tak kira dah naik-naik ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat sayun lillahi lahumul fatihah. Kawan tu berhutang ni, duit nak jamu bihun goreng kat kita ni, dia berhutang. Saya beritahu di sana masjid Seberang Jaya, saya beritahu untuk mengajar situ, saya kata jangan buat dah benda ni. Ada kematian dalam tarikh apa semua, orang kita, kita kata tak apalah. Malam kami buat di masjid, kalau kau sebab apa. Bacalah apa, walaupun benda tu dikhilafkan apa-apa, tak apalah. Kita bacalah, kulhu Allah, baca fatihah, baca apa. Yang penting doa itu disuruh oleh agama. Allahumma abdillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrib. Doa, mudah-mudahan Allah bagi dekat dia, elok dia di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Imam Mahdi mai, dia antara benda dia nak perbetul ni. Hak mana agama suruh, hak mana adat, hak mana apa, semua nak kena perbetul balik. Dan kata, dia kata ni jadi huru hara selepas daripada wafat Nabi. Sahabat kata, siapalah nak main pimpin kami apabila Tuhan dah tak ada esok. Sahabat kata dekat Nabi, bila jatuh demikian itu di dalam hati kami, maka kami pun tanya kepada Nabi SAW. Kata kami, ya Rasulullah, jikalau bangkit apa fitnah haru biru kemudian daripada wafat Tuhan, siapalah yang akan memerintah kami semua ni? Bila didengar oleh Nabi pertanyaan itu, maka Nabi SAW pun menjawab, faqala, inna fi ummati al-mahdi yakhruju ya'ishu khamsan aw sab'an aw tis'an Zaid al-Syah. Baik, sabda Nabi SAW, bahwasanya di kalangan umat aku akan ada satu orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata Imamul Mahdi, imam yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya seperti nama aku. Nabi jawab dekat sahabat ni, nama Imamul Mahdi ni esok macam nama aku, Muhammad bin Abdullah. Zahir ia hal keadaannya hidup di dalam dunia ini selama 5 atau 7 ataupun 9 tahun. Yang ni dia kata Zaid yang menjadi tukang rawi hadis ni syok tentang bilangan hidup Imam Mahdi ni. Betul-betul Nabi habaq itu sab'an khamsan atau sab'an atau tis'an, tak ingat lah, 5 ke 7 ke 9 macam tu. Imam Mahdi akan ada di atas dunia ni. Zaid dia keliru tentang benda ni. Maka apakala ada imam yang akan zahir itu, apakah sekalian kamu khawatirkan atas agama kamu? Nabi kata kalau dah akan main Imam Mahdi, suatu susah hatilah, dia akan memimpin kamu ke jalan benar. Maka dialah imam yang mengatur Islam dan menjalankannya sebagaimana jalan aku. Imam Mahdi ni mai, dia buat balik macam mana yang aku buat lah ni. Dia bagi betul balik mana-mana yang tak betul. Sambung hadis tu, qala qulna wa ma zaka qala sinin. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, telah berkata kami, apa dia yang kata 5 atau 7 atau 9 itu? Maka jawab dia, tahun. Dia kata Imam Mahdi itu akan duduk sama ada 5 tahun atau 7 tahun ataupun 9 tahun. Dia kata, yakni duduklah Mahdi itu menjadi imam dan menjadi pemimpin orang Islam di dalam dunia ini sama ada selama 5 atau 7 atau 9 tahun. Maka habislah cukup makmur di dalam segala negeri itu olehnya. Bila Imam Mahdi turun, jadi makmur negeri. Jadi makmur balik semua sekali. Sambung hadis tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaji'u ilaihi rajul fayaqul ya Mahdi a'tini a'tini, qala fayahfi lahu fi thawbi mastata'a an yahmilahu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah orang kepada Imam Mahdi itu. Lalu berkata ia kepada Imam Mahdi, wahai Mahdi, bagilah kepada aku harta, bagilah kepada aku harta yang ada padamu. Kan yang kata orang nampak main mesti tak. Dia jumpa Imam Mahdi, dia kata tolong saat kami susah. Boleh tak bagi pertolongan apa-apa dekat kami supaya aku dapat belanjakan dia? Sabda Nabi, bila didengar oleh Mahdi akan minta orang itu kepada dia, maka ia pun menyodok dengan tangannya akan beberapa harta serta dicurahkannya ke dalam kain orang itu. Dia minta dekat dia masa tu. Apabila Imam Mahdi main tu ni, kalau ada orang susah dia minta dekat dia, dia menyodok lagu tu, ya. Dia buh segala kekayaan di dalam kain orang yang main minta ni, dicurahkan ke dalam kainnya sekadar sehabis puasa laki-laki itu membawanya. Dia bagi, cakap mana dia boleh bawa, ambil ni. Bagi satu sodok, mau dua, bagi dua, mau tiga, mau tiga, cakap mana boleh bawa-bawa ni. Ha, jangan main dengan lori sudah, tak ambil banyak sangat. Main tadak dengan kain boleh dengar lah. Tak ni main-main tunjuk lori tu dah di luar. Itu kena bulldozer sodok pula. Tak boleh sodok dengan tangan dah. Ha? Maka jadilah tiap-tiap orang yang minta harta kepada Mahdi itu dapat banyak. Bukan nak dapat orang sikit tak, dapat banyak. Kerana pada masa itu jadi mewah harta serta orang-orang dah jadi sikit. Orang sikit harta jadi banyak masa itu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Ha, kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Al-Bukhari, ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Ha, ini dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat ada depan ni, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum?" Macam mana keadaan hampa apabila turunnya Nabi Isa kepada hampa, wa imamukum minkum, sedangkan Imam Mahdi ada bersama hampa. Sedangkan imam hampa pada masa itu ialah Mahdi. Nabi kata macam mana? Imam Mahdi tu ada, Nabi Isa pula main. Macam mana? Syarah kepada hadis Al-Bukhari ini, dia kata apa? Imam Mahdi pada masa itu dia menjadi imam kepada kaum muslimin semua. Dan bila main Nabi Isa, Nabi Isa akan bermakmum kepada dia. Dan jumpa depan ni. Ha, ini keterangan-keterangan yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nang wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab ma jaa fi nuzuli Isa bin Maryam alaihi masallam. Lepas ni kita akan tengok cerita tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam ke dunia ini. Ha, ini dah cerita Mahdi habis, Nabi Isa turun naik. Apa akan jadi apabila turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam? Apa yang Nabi Isa akan buat? Dia akan menyambung apa yang dibuat oleh Imam Mahdi dan apa yang akan dibuat oleh Nabi Isa dalam hadis yang akan datang, insya-Allah kita baca. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى من سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد النبي ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين